Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allifu al-kalimatu wa aqsamuha. Berkata penulis al-kalimah wa aqsamuha, kata dan jenis-jenisnya. Qauluhu al-kalimatu qaulun mufradun. Perkataan Ibnu Hisham, al-kalimah, kata adalah qaulun mufradun, qaulun yang mufrad. Bada al-musannifu rahimahullahu bita'rifil kalimati. Musannif Ibnu Hisham memulai kitab beliau Qatrun Nada dengan mendefinisikan kalimah, dengan menjelaskan pengertian kata. Li'annaha maudu'u hadzal ilmi, karena kalimah atau kata adalah tema dari ilmu ini. Wa li'annal kalimata juz'ul kalami, dan karena kalimah adalah bagian dari al-kalam, karena kata adalah bagian dari kalimat. Wal juz'u muqaddamun 'alal kulli, dan bagian itu lebih didahulukan daripada keseluruhan. Nah, wal qawlu wal lafdu dalu 'ala ma'nan mufidin aw ghairi mufidin, dan al qaul adalah lafaz yang menunjukkan makna yang sempurna dan makna yang tidak atau belum sempurna. Mufradan kana am murakkaban, apakah dia sendirian atau terangkai dengan yang lain. Ini definisi al-qaul. Jadi al-qaul adalah lafaz yang menunjukkan makna yang sempurna atau makna yang belum sempurna. Jadi dia memiliki makna. Dia mufrad sendirian atau murakkab terangkai dengan kata lain. Nahwu contohnya Khalidun. Contohnya kata Khalid. Ini al-qaul. Dia lafaz yang menunjukkan makna dan dia mufrad sendirian. Wa nahwu kharajal ulamu, dan contoh kalimat kharajal ulamu yang artinya pemuda itu telah keluar. Ini adalah contoh al-qaul juga. Dan dia ini lafaz yang memiliki makna sempurna dan dia dalam keadaan tersusun karena terdiri dari dua kata kharaja dan al-ulam. Wa nahwu in kharaja, dan contohnya in kharaja, jika dia keluar. Maka ini contoh qaul, ya lafaz yang memiliki makna tapi maknanya belum sempurna dan dia dalam keadaan lebih dari satu kata di sini, yaitu merangkap. Nah. Kemudian wa kharaja bi qawlihi mufradun al-jumlatu, dan keluar dengan perkataan penulis mufrad, keluar dengan perkataan ini al-jumlah. Maksudnya jumlah bukan termasuk kalimah. Dengan perkataan penulis di sini mufrad, al-kalimatu qawlun mufrad. Li'annaha wa in kanat qawlan, kenapa? Karena dia walaupun masuk kategori qaul, walaupun dia dikatakan qaul, illa annaha min al-murakkabi, hanya saja dia itu murakkab. Wa laysat min al-mufradi, dan bukan termasuk mufrad. Oleh karenanya dia tidak termasuk al-kalimah, walaupun masuk di kategori qaul. Fa Al-kalimatu lafzatun wahidatun tadullu ala ma'nan mufradin. Maka kalimah atau kata adalah satu lafaz yang menunjukkan makna yang masih tunggal, makna yang mufrad. Mislu contohnya babun, kitabun. Contohnya kata babun yang artinya pintu, kitabun artinya buku. Nah, ini al-kalimah. Ini qawlun mufradun. Waqad tustamalu ahyanan bima'na al-kalamil mufidi. Tapi terkadang kalimah dipakai untuk makna al-kalamil mufid. Dia dipakai untuk pengertian kalimat sempurna. Nahwu contohnya alqaitu fil masjidi kalimatan. Aku menyampaikan perkataan di masjid. Tentu maknanya adalah kalam al-mufid, kalimat yang sempurna, tapi dikatakan di sini dengan kalimah. Qala ta'ala, contoh yang lain, firman Allah ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Al-mu'minun al-ayah al-mi'ah. Artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia adalah sebuah perkataan yang dia katakan. Ini surat Al-Mu'minun ayat 100. Isyaratan ila qawlihi rabbirji'uni. Ini maksudnya adalah isyarat kepada perkataan atau firmannya Rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Nah, Rabbirji'un ini adalah al-kalam al-mufid. Ini adalah kalimat sempurna, jumlah mufidah. Tapi dikatakan, diistilahkan di sini oleh Allah Ta'ala dengan istilah kalimah. Kalla innaha kalimatun. Huwa qailuha. Maksudnya ialah jumlah mufidah. Waqala ta'ala, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kata yang baik adalah sedekah. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi kalimah terkadang dipakai untuk al-kalam qawluhu wa yasmun wa fi'lun wa harfun. Kemudian perkataan Ibnu Hisyam, kalimah itu adalah isim, fi'il dan huruf. Lamma arrafa al-kalimata dzakara anwa'aha wa annaha thalathatun. Nah, ketika penulis selesai mendefinisikan kalimah, beliau kemudian menyebutkan jenis-jenis kalimah, jenis-jenis kata. Wa annaha salatatun, dan kata itu jenisnya itu ada tiga macam. Al-ismu wal-fi'lu wal-harfu. Isim, fi'il, dan huruf. Wa dalilu al-hisari anwa'iha fi hadhihi salafati. Dan dalil yang menunjukkan keterbatasan jenis-jenis kata ke dalam tiga macam ini adalah al-awalu al-istiqra'u li kalamil arabi. Yang pertama, karena meneliti, berdasarkan penelitian ucapan orang-orang Arab. Dengan diteliti ucapan orang-orang Arab, maka diambil kesimpulan kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga macam, tiga jenis, isim, fi'il, dan huruf. Kemudian asani yang kedua, al-hasru. Dalil yang menunjukkan kata itu adalah ada tiga macam adalah al-hasru, pembatasan. Final kalimata iman tadulla ala ma'nan fi nafsiha aw fi ghairiha. Kenapa? Karena kata itu bisa jadi dia menunjukkan sebuah pengertian pada dirinya sendiri, atau dia menunjukkan sebuah pengertian ketika digabungkan dengan kata yang lain, pengertian yang bisa difahami. فإن دلت على معنى في نفسها فإما أن تشير بهيئتها بأحد الأزمنة الثلاثة. Nah, kemudian kalau kata itu menunjukkan satu makna pada dirinya sendiri, bisa jadi dia menerangkan dengan bentuk tasrifnya itu salah satu keterangan waktu yang tiga. Jadi bentuk tasrifnya mengandung keterangan waktu. Wahyal fi'lu qoma, dan yang seperti ini adalah fi'il seperti kata qoma, dia telah berdiri. Jadi pada kata qoma ini mengandung keterangan waktu, yaitu telah, sudah terjadi. Nah, di footnote ditulis oleh penulis wal muradu bil hayati, yang dimaksud dengan hayah pada perkataan beliau di atas adalah al-halatu tasrifiyatu, adalah bentuk tasrif. Nahwu, contohnya qama lil madhi, contohnya kata qama ini untuk madhi. Wa yaqumu lil hadiri wal mustaqbali, dan yaqumu untuk sekarang dan yang akan datang. Wa qum lil mustaqbali, dan qum untuk menunjukkan keterangan waktu yang akan datang. Nah, jadi kalau keadaannya seperti ini, keadaan bentuk tasrifnya menunjukkan mengandung keterangan waktu, maka dia fi'il. Amanahu amsi, adapun semisal kata amsi yang maknanya kemarin, al-ana dan al-an maknanya sekarang, fahada yadunu ala zamani bidatihi la bihayatihi, maka kata-kata ini menunjukkan waktu secara zatnya, bukan secara hayah, bukan secara bentuk tasrifnya. Jadi kata itu sendiri hakikatnya menunjukkan waktu, bukan karena keadaan tasrifnya yang mengandung keterangan waktu. Nah, kalau kata seperti itu, falaisa bifi'lin, itu bukanlah fi'il. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama ialah kalau kata itu bermakna dengan sendirinya dan bentuk tasrifnya mengandung keterangan waktu sekarang, waktu yang sudah lewat atau yang akan datang, maka dia fi'il. Aw la tushira bi zamanin fa hiya al-ismu, atau kata tersebut atau sebuah kata tidak menunjukkan keterangan waktu, jadi tidak mengandung keterangan waktu, maka yang seperti itu adalah isim. Mislu, contohnya asimun, contohnya kata asim, nama orang. Asim ini tidak mengandung keterangan waktu bentuk tasrif. Aula tadulla ala ma'nan fahiyal harfu, atau kata itu yang ketiga ialah dia tidak menunjukkan sebuah makna yang bisa dipahami dengan baik. Fahiyal harfu kan dia huruf, jadi dia punya makna tapi tidak dipahami ketika berdiri sendiri. Nahu, contohnya fi, kata fi yang artinya di. Fa'in nahu la yufidu ma'nan yastaqilu bil mafhumiyati, maka fi ini tidaklah mengandung makna, tidaklah menunjukkan satu makna yang membawa satu pemahaman. Jadi tidak mengandung makna yang bisa difahami dengan berdiri sendiri, ketika dia berdiri sendiri. Bala buddha min wata'ihi fi jumlatin, bahkan dia harus diletakkan di dalam satu kalimat. bisa difahami. Nah, demikian tentang kata dan jenis-jenisnya dari kitab Majlul Nada bi Syarhi Qatri Nada.